matanya tajam memandang ke depan. Petani-petani telah berangkat ke ladang. Kubis-kubis dan kentang tumbuh merana. Tanpa nyanyian lagi yang tersebar di sini.